كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Thalathatul Usul atau Al-Usulul Thalathah, tiga landasan pokok di dalam agama ini. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang kita baca syarahnya dari syarah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan empat atau tiga perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Al-ula yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatsrukna hamala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita terlantar begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasulnya kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang mentaatinya maka dia masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia masuk ke dalam an-nar. Ini perkara pertama dari tiga perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya dan mengamalkannya. Terakhir kita selesai dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yaitu pada ucapannya al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatsrukna hamala. Kita lanjutkan pada ucapan beliau yang berikutnya, masih dalam perkara pertama dari tiga perkara yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah. Bal arsala ilaina rasula, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasulnya kepada kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberi kita rizki, kemudian tidak membiarkan kita begitu saja, menelantarkan kita begitu saja. Tetapi ada maksud tujuan hidup ini. Ada maksud Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menelantarkan atau membiarkan kita begitu saja. Setelah menciptakan kita dan menganugerahi kita rizki, bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasulnya kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang mentaati rasul tersebut maka dia masuk jannah, Dan barang siapa yang mendurhakai Rasul tersebut, maka dia dakhalan nar. Asyarah, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, menjelaskan ucapan penulis, bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus seorang rasulnya kepada kita. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, lamma kanatil ibadatu la yajuzu an na'khudhaha min istihsanatina aw min istihsanina aw taqlidi fulan wa 'allan minan nas arsalallahu ilaina rasula tubayyinu lana kaifa na'buduhu لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه. Kata Syekh, lama kanat al-ibadatu la yajuzu an na'khudhaha min istihsanina, ketika suatu ibadah itu tidak boleh kita mengambilnya berdasarkan istihsan kita, berdasarkan anggapan baik kita, prasangka baik kita, au taqlidi fulan, dan ketika ibadah itu tidak boleh kita ambil berdasarkan taqlid kepada si fulan dan si alan, sekedar membebek kepada si fulan dari kalangan manusia, maka arsalallahu ilaina rasula. Ketika ibadah itu tidak boleh kita mengambilnya berdasarkan taklid kepada si fulan dan si alan dari manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita para rasulnya. Tubayyinu lana kaifa na'buduhu, yang para rasul tersebut menjelaskan kepada kita bagaimana semestinya kita beribadah kepada Allah. Dijelaskan oleh para rasul cara ibadah yang benar, cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Kenapa tidak boleh kita membuat ibadah sendiri atau berdasarkan anggapan baik kita, oh ini baik, bagus, nah, atau sekedar membebek kepada si fulan dan si alan? Kenapa tidak boleh demikian? Li'annal ibadati tauqifiyah, karena ibadah itu adalah tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Tidak boleh membuat tata cara ibadah sendiri, harus ada dalilnya. La yajuzu an ya'budallaha bi syai'in, maka tidak boleh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, illa bima syara'ahu, kecuali dengan yang telah Allah syariatkan. Tidak boleh beribadah kepada Allah sedikit pun kecuali dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, diutuslah para rasul menjelaskan kepada umatnya tata cara ibadah yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini atau ibadah ini tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Tidak boleh membuat tata cara ibadah sendiri, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam harus sesuai dengan apa yang telah dituntunkan, dijelaskan oleh para rasul. Nah, Islam itu harus Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh Islamnya negara ini, Islamnya negara itu, punya Islam sendiri-sendiri. Ya. Nah, Islam liberal, ya, enggak boleh. atau mungkin sekarang ganti nama ya, karena dulu JIL, jaringan Islam liberal ini nggak laku ya, anggotanya sedikit, yang simpatis sedikit ya, berubah. Nah, taib dengan akal mereka ganti casing. Kalau HP ganti casing bagus ya. Nah, jadi baru. Ganti casing lagi menjadi JIN. Nah. Jadi JIN. La haula wala quwata illa billah. Jaringan Islam Nusantara. Nah. Untuk menarik ya, naam kaum muslimin, untuk menyesatkan kaum muslimin ya. Nah, kalau mau tahu apa saja sih kesalahan-kesalahan jin jaringan Islam Nusantara, apa saja sih wakhodat mereka, nah lihat kesalahan-kesalahan atau kesesatan-kesesatan jil jaringan Islam liberal ya. Nah, yang sudah lama ya dibantah oleh para ulama, naam, oleh para asatidzah kita ya. Muncul lagi sekarang jin, sehingga tugas lagi para duat ya untuk menjelaskan kepada umat. Nah, kalau umat naam bisa jadi tidak paham ya, karena beda nama dulu jin, karena beda nama jin. Mereka menganggap tidak sama, padahal hakikatnya sama. Ya, sehingga para duat ilallah, naam, tugas lagi, tambah lagi tugasnya, ya, menjelaskan kesesatan jin, ya, dan seterusnya kepada umat agar mereka tidak tersesat ke dalamnya. Nah, ya kita lihat saja, ya, keeksisan mereka. Ya. Nah, sejauh mana? Baik, sekarang saja ya, orang-orang Nu ya, sudah berpecah ya. Ada yang mendukung jin, ada yang tidak mendukung. Nah, baik, semuanya harus serba Nusantara. Nah, kalau makanan Nusantara enak ya. Nah, tapi kalau Islam di otak atik ya, dijalankan sesuai dengan tata caranya sendiri ya, keyakinannya sendiri, masing-masing daerah memiliki keyakinan Islam sendiri-sendiri ya, tata cara melaksanakan Islam sendiri-sendiri ya, maka naam yang ada adalah kebinasaan ya. Naam, rusak Islam ya, oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan anehnya ada aja orang yang mengikutinya ya. Nah, dan sudah merupakan sunnatullah ya. Nah, ahlul haq ada yang mengikutinya, ahlul batil juga ada yang mengikutinya, bahkan mungkin lebih banyak ya yang mengikuti ahlul batil. Nah, di kotak-katik Islam dan ini tidak terlepas dari permainan orang-orang kafir ya. Kufar yang ingin merusak Islam dari dalam ya. Bagaimana caranya supaya Islam ini morat marit ya, rusak ya. Nah, tidak murni lagi ya. Maka mereka berusaha ya, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Taib, diutuslah utusan-utusan mereka atau orang-orang bayaran mereka untuk merusak Islam. Iyadzan billah. Nah, maka oleh karena itu semakin dahsyat permusuhan orang-orang kafir kepada kaum muslimin, dan semakin banyak kaum muslimin yang terseret ya, dengan propaganda-propaganda mereka. Maka naam, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah ya, hendaknya bersemangat dan bertambah semangatnya dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, ya. Nah, dalam bertanya kepada para ulama, pada orang-orang yang berilmu, ya, karena syubhat ini semakin banyak, ya. Nah, campur aduk syubhat ini. Ya. Dan untuk membantah syubhat, syubhat ini butuh dengan ilmu. Ya. Maka sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, belajar. Ya. Nah, musuh-musuh Allah semakin ganas ini, ya. Nah, melalui layar kaca televisi di rumah-rumah kaum muslimin, semakin ganas mereka menghancurkan akidah kaum muslimin. Ya. Maka kita jangan santai-santai. Ya. Nah, semangat, ya. Terus tumbuhkan kesemangatan dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Jangan malas-malas dalam thalabul ilmi, dalam bermajlis dengan majlis ilmu, majlis yang mulia. Terlalu banyak syubhat di luar sana. Nah, terlalu banyak syahwat di luar sana. Nah, musuh-musuh Islam sudah ganas-ganasnya mereka menyerang kaum muslimin, menyerang akidah mereka, kaum muslimin. Maka ahlu sunnah wal jamaah hendaknya termotivasi untuk meningkatkan kesemangatan thalabul ilmi, belajar, duduk di majelis-majelis ilmu, ya, agar supaya selamat dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Ya. Nah, sering berkumpul dengan ikhwah, ya, ahlu sunnah. Ya. Nah, sering bertanya kepada ahlul ilm, ya, dan demikian seterusnya. Baik, kembali kepada pembahasan. Ketika ibadah itu tidak boleh, ya, kita landaskan pada istihsan kita, anggapan baik kita, ya, dan tidak boleh kita sandarkan atau kita landaskan kepada sikap membebek kepada si fulan dan si alan, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk menjelaskan kepada umat bagaimana tata cara ibadah yang benar. Karena ibadah ini tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada dalilnya. Nah, Islam itu mudah, ya. Ini menunjukkan mudahnya Islam. Nah, apa yang datang dalilnya, kerjakan. Yang tidak ada, ya jangan. Enggak boleh, karena ibadah itu tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Mudah Islam itu, jangan dibuat sulit, ya. Nah, akhirnya apa? Nah, mereka yang kesulitan sendiri. Salah satu contoh. Nah, amalan-amalan ketika orang meninggal dunia. Baik, kalau di timur sana, nah, ketika keluarganya meninggal dunia, itu harus pesta 7 hari 7 malam. Nah, kita katakan pesta kenapa? Hah? Karena tiap malam makan-makan, potong sapi, potong kambing, ya. Nah, dan seterusnya, habis hartanya. Sampai jual tanah, jual ini dan seterusnya. Nah, akhirnya menyusahkan sendiri. Ada yang hutang sini, hutang sana. Kalau enggak mengadakan acara itu malu. Ya. Subhanallah. Tidak mengadakan acara yang demikian malu, tapi nggak sholat nggak malu. Naam iyadzan billah, nggak sholat Jumat nggak malu, santai biasa. Nggak puasa di bulan Ramadan, ya. Nah, di jalan kelepas kelepus, ya. Nah, kereta api jalan terus, ya, asapnya. Nah, la haula wala quwwata illa billah, nggak tahu malu. Nah, tapi ketika enggak mengadakan acara-acara yang tadi, ya, hari kesekian dan hari kesekian dan hari kesekian, enggak ada acara tersebut, malu, ya. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya apa? Karena dia membuat tata cara ibadah sendiri, susah sendiri, ya. Akhirnya selesai acara, sudah dia sedih, keluarganya meninggal, tambah lagi kesedihan, hutangnya menumpuk. Nah, bulan berikutnya datang rentenir. Ya. Taib la haula wala quwata illa billah. Islam itu mudah, ya. Jangan dipersulit, ya. Kasihan kaum muslimin, harus mengadakan acara ini, harus mengadakan acara itu, membutuhkan biaya yang enggak sedikit, ya. Kasihan kaum muslimin. Jangan dibodoh-bodohi, ya. Nah, Islam itu mudah, ad-dinu yusrun. Islam itu mudah. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakan. Apa yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Nah, mudah, ya. Nah. Namun dibuat terbalik. Nah. Mereka menduduh bahwasannya apa? Ahlus sunnah wal jamaah ini menjadikan naam Islam itu susah, ya. Nah, enggak boleh ikhtilat lah, ya. Nah, enggak boleh kerja di bank lah, ya, karena ada ribanya, ya. Enggak boleh salaman dengan perempuan lah, nah, dan lain-lain sebagainya. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, ya. Enggak boleh ngerokok, ya. Enggak boleh ini. Nah, la haula wala quwata illa billah, dianggap kita yang mempersulit. Ya. Padahal ini adalah syariat. Ini datang dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita hanya mengerjakan, kita hanya menyampaikan. Ya. Nah. Taib. Yang pada hakikatnya mereka yang memberat-beratkan diri dengan melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akan tetapi mereka membalikkan hal tersebut kepada ahlu sunnah. Malah kita yang dituduh untuk memberat-beratkan taib dalam menjalankan agama ini. Ya. Seolah-olah kita menjadikan agama ini berat. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan. Fal ibadatu tauqifiyatun ala ma ja'at bihir rusul alaihi musallatu wassalam. Ibadah itu tauqifiyah, berhenti ala ma ja'at bihir rusul, di atas syariat yang dibawa oleh para rusul. Alaihi musallatu wassalam. Fal hikmatu min irsari rusul, maka hikmah diutusnya para rusul, an yubayyinu linnasi kaifa ya'budu rabbahum, adalah agar mereka para rasul menjelaskan kepada manusia bagaimana mereka menyembah Rabbnya, beribadah kepada Rabbnya. Wa yanhauhum 'ani syirki wal kufri billah, dan agar para rasul itu melarang manusia dari kesyirikan dan kekufuran kepada Allah azza wa jalla. Hadhihi muhimmatur rusul, ini adalah tugasnya para rasul. Menjelaskan kepada manusia bagaimana cara ibadah yang benar dan melarang manusia dari kemaksiatan dan dosa, kesyirikan, kekufuran dan seterusnya. Walihadza yaqulu alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Nah, hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat atau sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini merupakan salah satu pondasi di dalam Islam. Kita tidak mengamalkan suatu amalan, ya, kecuali yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ini dibangun di atas dua kaidah. Nah, kaidah pertama, an la ya'budu illallah, tidaklah seorang hamba beribadah kecuali kepada Allah. Ini kaidah pertama. Yang kedua, wa an la ya'budallah illa bima syara', dan seorang hamba tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang telah disyariatkan. Nah, ini dua kaidah yang agung naam dalam agama ini. Bahwasanya agama ini, dinul Islam ini dibangun di atas dua kaidah ini. Dan hadis ini merupakan dalil dari kaidah yang kedua, bahwasannya kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang telah disyariatkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ruddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, yaitu tertolak. Fal ibadatu tauqifiyatun, kita lanjutkan. Maka ibadah itu adalah tauqifiyah. Ibadah adalah tauqifiyah. Asalnya ibadah itu enggak boleh dilakukan kecuali kalau datang dalilnya. Wal bid'ah mardudah, sedangkan kebid'ahan itu adalah mardudah, tertolak. Wal khurafatu mardudatun, demikian pula khurafat, takhayul dan seterusnya, ini juga mardudah, tertolak. Wat taqlid al a'ma marfud, demikian pula membebek buta itu tertolak. Nah, sekedar membebek buta. Taib. Kenapa kamu sholat subuh 4 rakaat misalkan? Iya, karena Pak Kiai itu mengatakan bahwasanya, nah, subuh itu tenaganya pulih, ya, sehat, ya, sehingga nggak cukup kalau cuma 2 rakaat, ya, misalkan. Harus 4 rakaat. Kata siapa? Kata Kiai Fulan misalkan. Taib, membebek, ya, membebek buta kepada nah manusia. Ini yang dilarang. Arti membebek buta adalah apa? Mengamalkan tanpa ad-dalil, tanpa dalil. Nah, sekedar membebek buta kepada manusia, hanya ikut. Taib, membebek kepada manusia tanpa dalil, tanpa landasan yang benar. Ini namanya taqlid. Maka taqlidul a'ma marfud, membebek buta itu marfud, tertolak. Maka tidak boleh, ya, nah, ucapan kiainya ataupun ucapan ustadznya, nah, dijadikan sebagai landasan hukum, ya. Nah, tidak demikian. Yang menjadi landasan hukum dalam agama ini adalah Alkitab, Wasunnah, wal Ijma'. Nah, kalau seandainya ucapan seorang guru atau seorang kiai itu sesuai dengan Alkitab, Wasunnah, nah, maka diikuti. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, Wasunnah, atau al Ijma', maka tidak boleh diikuti. Ya. Seperti kebid'ahan-kebid'ahan yang na'am disebarkan oleh ahlul bid'ah, ya, tidak boleh diikuti karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, la tu'khadhul ibadatu illa minasyari'ati allati jaa'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diambil ibadah itu kecuali dari syariat yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, yang merupakan penutup para nabi, yang tidak akan ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, liyubayyana lana limadza khalaqna, agar supaya beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita untuk apa kita diciptakan. Wa yubayyinu lana kaifa na'budullaha azza wa jal. Dan agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhana 'ani syirki wal kufri wal ma'asi. Dan agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan. Hadhihi muhimmatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad ballaghal balaghal mubin. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan penyampaian yang terang jelas. Wa addal amanah, dan telah menyampaikan amanah dengan benar. Wa nasahal ummah, dan telah memberikan nasihat kepada umat alaihi salatu wassalam. Wa bayyana waddah, dan beliau telah menjelaskan dan menerangkan. Wa tarakna taib wa tarakana 'alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha, dan beliau telah meninggalkan kita di atas na'am al-mahajjatil baydha, jalan yang terang, jalan yang putih, ya. Lailuha kanahariha, yang malamnya itu seperti siangnya. La yazigu anha illa halik, yang tidak menyimpang dari jalan tersebut kecuali yang binasa. Wa hadza kama fi qaulihi ta'ala, dan ini sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Islam ini telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan, ya, dan tidak boleh dikurangi. Islam telah sempurna. Naam, tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurang-kurangi. Nah. Baik, selesai dari ucapan penulis, bal arsala ilaina rusula. Nah, bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasulnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak menelantarkan kita begitu saja. Tidak membiarkan kita begitu saja. Nah, setelah menciptakan kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya agar supaya menjelaskan kepada umatnya, nah, untuk apa diciptakan manusia ini. Nah, dijelaskan bahwasannya kita diciptakan, nah, dalam rangka agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana tata cara ibadahnya? Maka para rasul lagi tugasnya menjelaskan tata cara, metode, naam, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sehingga diutuslah para rasulnya untuk menjelaskan, naam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini pelajaran syarah thalathatil usul. Naam, dan insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Naam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.